warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله setelah kita membahas mengenai biografi dari Al-Mu'alif Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Tamimi An-Najdi Rahimahullahu Ta'ala, kita akan masuk ke dalam inti daripada kitab, yaitu kitab Al-Qawaidul Arba', kitab yang termasuk kecil dari sisi ukurannya, apalagi jika dilihat kepada matannya saja sangat tipis. Bisa dibilang kalau dicetak dalam lembaran kertas hanya satu lembar atau mungkin hanya satu halaman bahkan atau dua halaman, namun manfaat yang dikandung oleh risalah ini sangatlah besar, yaitu dengan risalah tersebut apabila seorang benar-benar memahaminya dia akan mengetahui tentang perkara-perkara yang merupakan ciri khas dari kesyirikan. Yang dengannya dia dapat menghindari hal tersebut, dan juga dia dengan mengetahui tanda-tanda dan alamat kesyirikan, dia pun bisa mengetahui apa yang menjadi kebalikan dari kesyirikan tersebut, yaitu perkara tauhid yang merupakan kewajiban yang paling besar atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau atas manusia dan juga al-jin, yang mereka diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, dengan benar-benar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Maka insya Allah kita akan membaca apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, sekaligus kita akan membaca syarah yang disampaikan oleh Al-Syeikh Al-Alamah Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karim rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. As'alullah al-karim, aku memohon kepada Allah yang karim, yang maha mulia, Rabbul Arshil Azim atau Rabbul Arshil Azim, penguasanya arsh yang agung, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yatawallaka, yaitu apa? Menjaga engkau di dunia dan di akhirat, menjaga, mencintai engkau ya, di dunia dan di akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan engkau sebagai orang yang mubarak, yaitu berbarokah dimanapun engkau berada. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. Dan juga menjadikan engkau termasuk orang yang apabila diberi bersyukur. Wa idza butliya sabar, dan apabila diuji bersabar. Wa idza aznaba istaghfar, dan apabila berdosa maka beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baina haula'i tsalatsa 'unwanus sa'adati. Karena ketiga perkara tersebut yaitu bersyukur ketika diberi, dan juga bersabar ketika diuji, dan beristighfar ketika berdosa adalah unwanus sa'adah, adalah tanda-tanda kebahagiaan. Kemudian ini dijelaskan, atau paragraf ini, pembukaan ini dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah ta'ala. قال حفظه الله تعالى هذه القواعد الأربع التي ألفها الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Ini adalah رسالة القواعد الأربع, kaidah-kaidah yang empat yang ditulis oleh Syekh الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهي رسالة مستقلة, dan ini adalah suatu risalah tersendiri. Walakinnaha tutba'u ma'a thalathatil usul, akan tetapi risalah tersebut dicetak bersama dengan thalathatil usul, dengan kitab thalathatil usul yang telah kita pelajari sebelumnya, ya, dicetak bersamaan dalam satu, yaitu jilid, ya, dalam yaitu nuskhah yang dibaca oleh beliau Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Min ajlil hajati ilaiha, dikarenakan kebutuhan terhadap risalah tersebut. Litakuna fi mutanawali aidi talabatil ilm, supaya risalah tersebut dapat diraih atau dapat kemudian didapatkan oleh para penuntut ilmu, ya, dicetak bersama salatul usul, karena yaitu sama pentingnya dengan salatul usul. Kita salatul usul sudah begitu penting, dan kita sudah mempelajarinya dan mengetahui betapa pentingnya kitab tersebut. Kitab Al-Qawaidul Arba tidak kalah pentingnya, maka supaya kitab tersebut pun sampai kepada para thalabatul ilm, di antara para penerbit ada yang kemudian mencetaknya bersama dengan salah satu usul, ya, supaya kemudian dapat yaitu didapatkan dengan mudah oleh para thalabatul ilm. Qala wal qawaidu jam'u qa'idatin, dan kata al qawaid adalah jama' dari qa'idah, yaitu kaidah. Wal qa'idatu hiya al aslu alladhi yatafarra'u minhu masailu kathiratun au furu'un kathiratun. Dan yang dimaksud dengan kaidah adalah hukum asal, atau kemudian perkara pokok, ya, perkara pokok yang kemudian bercabang darinya permasalahan-permasalahan yang banyak, atau kemudian cabang-cabang yang banyak, ya. Jadi yang namanya kaidah itu adalah suatu pemikiran mendasar yang kemudian kalau mau dilihat kepada pemikiran mendasar tersebut, ternyata bisa diambil darinya permasalahan-permasalahan yang sangat banyak jenisnya, sangat luas. Ya. Walaupun kaidahnya sebenarnya kaidah yang yaitu dari sisi lafaznya mungkin sedikit lafaznya, namun ketika seorang betul-betul memahaminya, maka dia bisa menerapkannya dalam berbagai macam permasalahan. Itulah yang dinamakan dengan kaidah. Maka penting untuk memahami kaidah, kaidah-kaidah dalam ilmu syar'i, kaidah dalam tauhid, kaidah dalam aqidah, kaidah dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, ataupun kemudian kaidah-kaidah dalam fiqih. Dikarenakan dengan mengerti dan menguasai kaidah-kaidah tersebut, dia dapat menerapkan kaidah-kaidah tadi dalam permasalahan yang banyak. Qala wa madmunu hadhihi al-qawaid al-arba', التي ذكرها الشيخ رحمه الله معرفة التوحيد ومعرفة الشرك dan kandungan dari empat kaidah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini, yaitu ma'rifatut tauhid, pengenalan terhadap tauhid, wa ma'rifatus syirk, dan pengenalan terhadap kesyirikan juga. Yang kalau kita lihat secara zahirnya nanti apabila kita membaca pada risalah ini, yang beliau sebutkan adalah yaitu lebih cenderung kepada kaidah-kaidah mengenai kesyirikan. Lebih cenderung kepada kaidah-kaidah mengenai kesyirikan. Namun dengan seseorang mengenali kaidah-kaidah tersebut, mengerti, memahami kaidah-kaidah tadi, otomatis dia juga akan mengenali kebalikannya, ya. Mengenali lawan daripada kesyirikan tersebut, yaitu tauhid. Maka dengan mengenali kaidah-kaidah ini, dia akan mengenali syirik. Dan setelah mengenali syirik, dia tahu mana yang merupakan tauhid, yang lawan daripada kesyirikan tersebut. Lawan daripada kesyirikan tersebut. Qala hafizallah, wa ma hiya al-qa'idatu fi tauhid? Dan apa itu kemudian kaidah di dalam permasalahan tauhid? Ini termasuk kandungan yang di yang ada di dalam kitab Al-Qa'idah Arba' ini. Qala wa ma hiya al-qa'idatu fi syirk? Dan apa juga kaidah dalam permasalahan kesyirikan? Li'anna katsiran minan nas yatakhabbatuna fi hadhihi fi hadhain al-amrayn. Karena banyak dari kalangan manusia yang mereka itu serampangan, ngawur dalam kedua permasalahan ini. Kaidah dalam mengenali tauhid, kaidah dalam mengenali kesyirikan, mereka asal-asalan dalam permasalahan ini. Padahal ini permasalahan yang begitu mendasar dalam agama Islam. Tauhid adalah sebagai fondasi agama. Namun mereka ketika menetapkan kaidahnya serampangan. Qala yatafaddatuna fi ma'na at-tauhid ma huwa. Mereka ngawur dalam permasalahan makna apa itu tauhid. Mereka ngawur atas permasalahan tadi. Qala yatafaddatuna fi ma'na syirk, dan juga mereka serampangan dalam pengertian kesyirikan, makna kesyirikan. Kullun yufassiruhuma 'ala hasabi hawahu. Setiap dari mereka mentafsirkan keduanya, tauhid dan kesyirikan, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ada yang mentauhid atau kemudian mentafsirkan bahwa tauhid dengan tauhid ar-rububiyah saja, kemudian kesyirikan yaitu kesyirikan dalam permasalahan rububiyah saja, adapun kesyirikan dalam permasalahan uluhiyah mereka tidak menganggap sebagai kesyirikan selama mentauhidkan Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan, Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki. Maka tidak mengapa untuk kemudian, yaitu menurut mereka, tidak mengapa untuk kemudian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah. Ya. Ini kemudian tidak dipermasalahkan oleh mereka. Ini orang-orang yang kemudian serampangan dan ngawur dalam kemudian menerapkan atau menetapkan tentang makna tauhid dan makna kesyirikan. Dan juga contoh-contoh yang lainnya. Qala walakinal wajib, akan tetapi yang wajib adalah annana narji'u fi taqidina ila al-kitab wa sunnah. Bahwasanya kita kembali merujuk dalam permasalahan menetapkan kaidah kepada Al-Kitab dan As-Sunnah. Jadi kalau mau menetapkan kaidah, sumbernya adalah Al-Kitab dan As-Sunnah. Karena kaidah ini tentang permasalahan agama. Sedangkan permasalahan syariat agama ini sumbernya yaitu Al-Kitab dan As-Sunnah. Dari mana lagi kemudian seorang dapat mengambil agama kecuali dari Al-Kitab dan As-Sunnah? Ya, tidak bisa kemudian mengambil dari yang selain Al-Kitab dan As-Sunnah. Demikian pula ketika menetapkan permasalahan kaidah, ya. Walaupun kaidah tersebut bisa jadi harus disarikan terlebih dahulu dari Al-Kitab dan As-Sunnah, ya. Jadi harus ada prosesnya kemudian mendapatkan dari dalil-dalil yang ada, setelah dilihat secara keseluruhan, oh ternyata kita bisa menyimpulkan bahwasannya dalam syariat Islam itu terkandung kaidah seperti ini. Ya. Dicarikan dari Al-Kitab dan As-Sunnah, walaupun kemudian tidak disebutkan secara nas dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun As-Sunnah. ataupun hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus melalui proses terlebih dahulu, ya, yaitu melalui ijtihad para ulama. Ya. Namun tetap harus dikembalikan kepada Al-Kitab dan As-Sunnah. Semua kaidah tersebut adalah bersumber dari Al-Kitab dan As-Sunnah. Walaupun di sana juga ada kemudian kaidah-kaidah yang memang dari nasnya saja, dari nas kaidah tersebut memang diambil langsung daripada ayat Al-Quran misalnya, ataupun hadis Rasulullah, seperti kaidah dalam permasalahan fiqih, la darar wala dirar, ya, la darar wala dirar, tidak ada kemadaratan dan tidak ada kemudian memadaratkan juga, tidak ada kemadaratan dan tidak ada pula memadaratkan. Ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung diambil sebagai kaidah, ya, oleh para ulama. Kaidahnya adalah la darar wala dirar, ya. Atau kemudian banyak menyatakan dengan lafaz yang lain, ya. Tapi di sana ada kaidah-kaidah yang langsung diambil dari nas, ya, lafaz Al-Kitab ataupun As-Sunnah. Tapi kebanyakan kaidah yang ada yaitu diambil oleh para ulama, ya, daripada Al-Kitab dan As-Sunnah dan disarikan, diintisarikan, ya, diambil kemudian intinya daripada dalil-dalil yang ada dan diambil kaidahnya oleh para ulama. Tapi bersumber dari Al-Kitab dan As-Sunnah. Qala walakin al-wajib annana narji'u fi taqaidina ila al-kitab wa sunnah. Akan tetapi yang wajib bahwasanya kita merujuk dalam permasalahan menetapkan kaidah dalam atau kepada Al-Kitab dan As-Sunnah. Liyakuna hadha taqaidu taqaidan sahihan saliman ma'khudan min kitabillah wa sunnati Rasulillah atau wa sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Agar penetapan kaidah tersebut menjadi penetapan kaidah yang sahih, yang benar, yang salim, yang betul-betul selamat, ya, yaitu selamat dari intiqad, selamat dari kritik, ya, karena memang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, ada dalilnya, ada dasarnya, ya, tidak bisa dikritik karena kebenaran apa datangnya dari Al-Kitab dan As-Sunnah. Ma'khudan min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Diambil dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. La siyama fi hadhainil amrainil azimain. Terlebih lagi dalam kedua perkara yang besar ini. Kedua perkara yang sangat penting ini, at-tauhid wasyirk. Perkara tauhid dan syirik. Ini sangat menentukan kokoh atau tidaknya pondasi agama seseorang, pondasi keislaman seseorang, pondasi keimanan seseorang. Harus betul-betul selektif dalam memilih kaedah-kaedah yang benar-benar bersumber dari Al-Kitab dan As-Sunnah, tidak kemudian mengambil kaedah-kaedah yang ditetapkan hanya dengan pemikiran semata, atau kemudian ditetapkan dengan yaitu perasaan semata. Qala rahimahullah atau qala hafizahullah ta'ala wa syekhu rahimahullah lam yadhkur hadhihi al-qawa'ida min 'indihi. Dan syekh, yaitu syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, tidaklah menyebutkan kaidah-kaidah ini dari dirinya sendiri atau min fikrihi, ataupun dari pemikirannya sendiri. Kama yaf'alu dhalika kathirun minal mutahabbitin, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak dari kalangan orang-orang yang serampangan, ya, mengambil kaidah tentang perkara tauhid dari akal pikirannya sendiri, ya, dari perasaan semata. Qala wa inna ma akhadha hadhihi alqa'ida min kitabillahi wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa siratihi. Akan tetapi beliau rahimahullah mengambil kaidah-kaidah ini dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan dari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini jelas nanti akan kita baca dalam penyebutan tentang kaidah-kaidah tersebut. Beliau tidak hanya menyebutkan tentang kaidah tadi tanpa disertai dengan dalil, tapi kemudian setiap kaidah yang disebutkan empat-empatnya semuanya disertai dengan dalil yang jelas, yang bisa dipahami, yang menunjukkan bahwasanya beliau mengambil kaidah tersebut ya, dari dalil-dalil baik itu dari ayat Al-Qur'an ataupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan semata-mata dari akal pikiran beliau. Qala fa idza arafta hadhihi al-qawa'ida wa fahimtaha sahula 'alaika ba'da dhalika ma'rifatu tauhid. Dan apabila engkau mengetahui tentang kaidah-kaidah ini dan engkau betul-betul memahaminya, maka akan mudah bagimu setelah mengetahui hal tersebut untuk mengenal tentang tauhid. Alladzi ba'athallahu bihi rusulahu, yang Allah Subhanahu wa taala mengutus dengannya para rasul-rasulnya. Itu seluruh rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa penjelasan, membawa risalah untuk kemudian disampaikan kepada manusia, yaitu tentang perkara ini, tentang perkara tauhid. Bisa jadi syariat para nabi itu berbeda-beda dari satu nabi kepada nabi yang lainnya, dari satu rasul ya kepada rasul yang lainnya. Adapun tentang permasalahan tauhid, sama. Setiap rasul diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak berbuat kesyirikan. Qala wa anzala bihi kutubahu, dan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan dengannya, dengan perkara tauhid tersebut, kitab-kitabnya. Qala wa ma'rifatu syirkil ladzi hadzara Allahu minhu, dan juga akan menjadi mudah bagimu untuk mengetahui, setelah memahami kaidah ini akan mudah bagimu untuk mengetahui tentang perkara kesyirikan, mengenali permasalahan kesyirikan. Oh, ini syirik ya. Kita akan mudah untuk mengenalinya apabila kita sudah mengetahui tentang perkara al-qawaid al-arba ini, kaidah-kaidah yang empat ini. Alladzi hadzarallahu minhu, yang Allah telah memperingatkan dari kesyirikan tersebut. Wa bayyana khatarahu, dan menjelaskan tentang betapa berbahayanya kesyirikan tersebut. Wa dararahu, dan betapa bermadaratnya kesyirikan tersebut. Ya, fid dunya wal akhirah, di dunia ataupun di akhirat. Ya, betapa berbahaya perkara kesyirikan tersebut. Ya, di dunia bisa mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ataupun nanti di akhirat. Jelas seorang yang kemudian terjatuh kepada kesyirikan, maka dia akan kekal abadi selamanya di dalam neraka apabila dia terjatuh kepada asyirkul akbar, syirik besar. Qala wa hadza amrun muhimun jiddan, dan ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Wa huwa alzamu alayka min ma'rifati ahkamis salati waz zakati wal ibadat, dan ini lebih wajib, lebih diwajibkan atasmu daripada pengenalan tentang hukum-hukum salat, hukum-hukum zakat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Wasairil umuril ad-diniyah, dan seluruh permasalahan-permasalahan tentang agama ini. Ya. Mengetahui tentang perkara sholat, bagaimana tata cara sholat, wajib. Karena sholat itu wajib, mengerjakannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajib. Maka mengetahui hukum-hukum tentang sholat wajib, wajib untuk mempelajarinya. Ya. Demikian pula tentang perkara zakat. Bagi orang-orang yang sudah diharuskan untuk berzakat, maka wajib untuk dia mengetahui bagaimana cara mengeluarkan zakat tersebut. Demikian pula untuk mengetahui perkara tentang permasalahan puasa misalnya juga wajib. Dan juga perkara-perkara yang lainnya yang diwajibkan dalam agama ini. Namun, dibandingkan perkara-perkara yang wajib tersebut, yang wajib untuk diketahui pula hukum-hukum yang menyangkut tentang ibadah-ibadah yang wajib tadi, yang lebih wajib dan yang paling wajib, yaitu kemudian mengerti tentang perkara tauhid. Ini perkara yang paling penting. lebih penting daripada perkara-perkara agama yang lainnya, walaupun kemudian perkara-perkara agama yang lain tidak boleh diremehkan, ya tidak boleh diremehkan. Jadi kita mengetahui mana yang paling wajib, mana yang lebih wajib. Ini supaya kita betul-betul mengetahui kadarnya dan kita memberikan perhatian sesuai dengan porsinya yang tepat, ya. Bukan kemudian untuk meremehkan yang lainnya. Sudah saya sudah mengerti tauhid, untuk apa belajar sholat? Bukan seperti itu. Ya, sholat untuk mempelajari tentang sholat atau thaharah sebelumnya, juga tentang perkara puasa dan zakat penting juga. Juga perkara-perkara yang lainnya dalam hal agama juga penting, ya. Tapi yang paling wajib adalah kemudian perkara tauhid harus kita berikan porsi yang lebih. Qala li anna hadha huwal amrul awwal atau amrul awwali wal asas. Dikarenakan perkara tauhid ini adalah perkara yang paling pertama dan perkara yang merupakan pondasi. Itu dibandingkan dengan perkara-perkara agama yang lainnya. Qala li anna as-salata waz-zakata wal-hajj wa ghayraha min al-ibadati la tasihhu idza lam tubna ala asli al-aqidati as-sahihah. Dikarenakan salat, zakat, haji dan yang selainnya dari ibadah-ibadah tidaklah sah, tidak kemudian teranggap, tidak kemudian diberikan pahala idza lam tubna ala asli al-aqidati as-sahihah, apabila tidak dibangun di atas pondasi akidah yang benar. Wahya tauhidul khalis lillahi azza wa jal, yaitu tauhid yang murni kepada Allah azza wa jal, ya. Ini yang kemudian menunjukkan betapa pentingnya pemahaman kita tentang perkara tauhid dan kesyirikan. Tauhidnya tidak benar, ya, kemudian juga dia terjatuh kepada kesyirikan karena tidak mengetahui tentang perkara kesyirikan, sehingga dia terjerumus, terjatuh ke dalamnya, ya, kemudian tidak bisa lepas dari kesyirikan tersebut. Maka sebanyak apapun sholatnya, sebesar apapun zakatnya, sesering apapun dia melakukan ibadah haji, setaat apapun dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apabila terjatuh kepada perkara kesyirikan, satu perkara kesyirikan saja yang tidak dia bertobat darinya sebelum kematiannya, perkara syirik besar, maka habitu amaluh, ya, akan gugur seluruh amalan-amalannya, akan gugur seluruh amalan-amalannya, ya. Maka dengan perkara ini kita betul-betul mengetahui bahwasannya permasalahan yang akan dibahas ini tentang kaidah-kaidah yang empat ini sangat penting mengenai pemahaman terhadap perkara tauhid pengesaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, ya. Kemudian kita sebutkan sedikit apa yang disebut oleh Syekh Mustafa Mabrom hafizahullah ta'ala. Bahwasanya penting bagi kita untuk mengenali tentang perkara-perkara kebatilan sebagaimana yang akan dibahas dalam risalah ini, yaitu tentang perkara kesyirikan abdalul batil, ya. Perkara kebatilan yang paling batil, perkara yang merupakan perkara yang jelas-jelas salah, jelas-jelas batil, ya. Betul-betul kita wajib dan penting untuk mengetahuinya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin." Dan demikianlah kami merinci ayat-ayat dan supaya menjadi jelas jalannya orang-orang yang mujrim, jalannya orang-orang yang berbuat kejahatan, berbuat kerusakan, termasuk kesyirikan dan kemaksiatan, juga kebid'ahan. Ya Allah subhanahu wa ta'ala merinci ayat-ayatnya supaya kemudian jelas, oh ini yang hak, yang seperti ini adalah batil, ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayat Al-Quran dijelaskan di dalamnya tentang perkara-perkara kebatilan. Bukan hanya membahas tentang perkara-perkara yang ma'ruf saja, perkara-perkara yang baik saja, perkara-perkara yang dianjurkan dalam agama, tapi juga perkara-perkara yang batil dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya jelas. Ya. Oh, ini yang batil, ini yang salah, ya. Dan kemudian yang sebaliknya berarti adalah perkara yang benar, perkara yang sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, perkara yang sesuai dengan syariat Islam. Dan juga Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, "Kana an-nasu yas'aluna 'anil khairi wa kuntu as'alu 'anil syarri makhafata an yudrikani." Dahulu manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara kebaikan, tentang perkara ibadah, apa yang bisa dilakukan sehingga mendapatkan amal atau kemudian pahala yang besar. Ya, tentang perkara akidah, apa yang harus diyakini dalam akidah Islam ini dan yang lain sebagainya. Itu penting. Tapi kemudian Hudzaifah mengatakan, "Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr." Adapun aku dahulu aku bertanya kepada beliau tentang perkara-perkara kejelekan. Karena aku khawatir kejelekan tersebut akan menimpa aku. Agar kemudian aku terjatuh ke dalam perkara keburukan tadi. Perkara yang menyelisih syariat dalam keadaan tidak tahu. Tapi beliau betul-betul mengetahui betapa pentingnya untuk mengerti dan memahami tentang perkara-perkara kebatilan, perkara-perkara yang salah. Bagaimana sih rincian dari perkara-perkara yang salah tersebut supaya apa? Supaya tidak terjatuh ke dalamnya. Supaya tidak terjatuh ke dalamnya. Orang yang mengetahui tentang perkara-perkara kebenaran, tentang perkara-perkara kebaikan secara rinci, tapi dia tidak mengerti tentang perkara-perkara kebatilan, bisa jadi kemudian dia mencampurkan antara yang benar dengan yang batil, karena dia tidak tahu bahwasanya yang batil itu batil. Dia tahu tentang perkara-perkara kebenaran, secara rinci, terperinci, tahu tentang perkara sholat, zakat, puasa, haji, dan yang lain sebagainya, dan hal-hal yang kemudian diwajibkan dalam Islam seperti birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, menyambut tali silaturahmi, dan yang lain sebagainya. Tahu dia, dalil-dalilnya tahu. Tentang perkara kesyirikan tidak tahu. Tentang perkara yang kemudian disebutkan sebagai kebidahan, dia tidak tahu. Maka bisa jadi kemudian dia terjatuh ke dalamnya. Amalan-amalan solehnya banyak, tapi syiriknya juga ada, fitnahnya juga banyak. Seperti itulah keadaannya orang yang kemudian mengerti tentang hukum-hukum syar'i, ya, yang mengenai perkara-perkara yang hak saja dan tidak mengetahui tentang perkara yang batil. Dan juga ucapan Umar radhiyallahu anhu, "Innama tunqadu 'urwatul Islam 'urwatan 'urwah idza nasha fil Islami man la ya'rifil jahiliyah." Man la ya'rifu jahiliyah. Sungguhnya akan terlepas ikatan-ikatan Islam ini. Seikat demi seikat, seutas demi seutas akan lepas tali Islam ini. Apabila kemudian ada orang-orang yang muncul dalam di tengah-tengah kaum muslimin, orang-orang yang tidak mengetahui tentang perkara-perkara jahiliyah, harus mengetahui tentang perkara-perkara yang melakukan kebalikan daripada Islam, yaitu perkara-perkara jahiliyah, dari kesyirikan, dari perkara ta'asub, ya, ta'asub yaitu fanatik terhadap arah atau kemudian pemikiran-pemikiran orang-orang terdahulu, adat istiadat dan yang lain sebagainya. Harus mengerti tentang perkara tersebut supaya tidak terjatuh dalam perkara-perkara jahiliyah dalam keadaan dia tidak mengerti. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan mengenai risalah al-Fadl Arba ini dalam kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.